sing tak sayangi jebulane pungkasane babar Nek enek kurangi, aku sik neko-neko ning jaba disepurane. Aku akan luputi. Aku Sorengkelaran pulang Bali mong tinggal. tak bercermin muka, aku menabur cinta di orang yang salah. Dan aku sadar bukan siapa-siapa, ku hanya punya cinta, tak punya apa. Iki wis telangku Terima kasih. rambutku, kula nyuwun pangestu. Sagita Asole, icik icik. Bye. Thank you. jane namung masalah tresno tapi koyo loro opo kari seurepku tu pisah keturutan nyanding temahing poco rakalaksanan opo kari seurep kudu pisahan. I'm not. wis diantepne aja ning dinengdi. Kaya dene lintange manje wengi tak padangi atimu. Matur nuwun. Okay. Ya kuwi ya sing tak butuhke. Aku bisa anduweni marang sang Yasu Laksmi. Limpu.